Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله حضرين جماعة صلاة مغرب rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan jadwal yang telah kita ketahui, pada pekan keempat materi yang kita bahas insyaallah taala melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu, yakni maknanya pertemuan keempat bulan yang lalu, telah kita selesaikan hadis ke-253, sehingga insyaallah taala kita akan melangkah pada hadis yang berikutnya 254. Mungkin dari yang hadir ada yang belum memiliki kitabnya, maka bisa dibagi lembaran dengan jumlah yang terbatas ini. Demikian pula ummahat yang di belakang, semoga apa yang sudah disiapkan mencukupi, terkhusus bagi yang belum ada kitabnya, yang semoga tentunya kedepannya bisa kita dapatkan, kita miliki, kita kumpulkan kitab-kitab para ulama, terkhusus apalagi kitab itu sedang kita bahas. 6. Kita memasuki insyaallah taala hadis yang ketiga. Masih pada bab ke-32. Masih kita ingat bersama bab yang diketengahkan oleh muallif, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab fadli du'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin, terkait dengan keutamaan orang-orang lemah dari kaum muslimin, demikian pula kaum fuqara, dan juga orang-orang yang tersisihkan, yang tidak teranggap, maka padanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaannya. 6. Kita perhatikan hadis ketiga dengan urutan ke-254. riwayatnya dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ihtajjatil jannatu wan nar. فقالت النار فيا الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة فيا ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة rahmati arhamu biki man asya'u wa innakin nar azabi u'adzibu biki man asya' walikilaikuma alayya mil'uha. Rawahu Muslim. Hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bawakan salah satu riwayat yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat yang bersama kita adalah riwayat atau hadis yang sahih, ditandai di akhir hadis riwayatnya Al-Imam Muslim rahimahullah. Maka salah satu bukti tanda bahwa hadis itu adalah sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nam, apalagi ketika keduanya bersepakat, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, atau yang diistilahkan dengan muttafaqun alaih, maka tidak diragukan lagi kesahihannya. Tatkala kita sudah yakin dan tahu kedudukan hadis itu sahih, tinggallah bagi kita membahasnya sesuai dengan penjelasan para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ihtajjatil jannatu wan nar. Kita perhatikan di situ padanya kata ihtajjat. Asal katanya adalah ihtajja. Demikian fi'il madhinya, yang bentuk mudhari'nya adalah yahtajju. Fi'il madhi maksudnya kata kerja bentuk lampau, mudhari'nya kata kerja bentuk yang sedang terjadi atau akan datang. Maka riwayat yang bersama kita adalah jenis dari kata fi'il madhi ihtajja, yang maknanya adalah mengemukakan alasan atau mengutarakan hujjah. Kita tahu dalam bahasa Indonesia berhujjah, maka hujjah itu dari bahasa Arab, termasuk yang bersama kita ihtajja, mengemukakan pendapat atau argumentasi. Nah, kemudian di situ kita dapati huruf ta sesudahnya yang asalnya sukun ihtajjat. Naam. Maka berubah menjadi kasrah ihtajjatil jannatu wan nar. Maka tambahan ta adalah sebagai tanda kata yang datang berikutnya adalah muannats, adalah jenis kata perempuan. Apa kata sesudahnya, yakni al jannah, demikian pula an-nar. Al-jannah tergolong kata mu'annath karena di sana padanya tanda tak marbutoh, maka itu salah satu tanda jenis kata muannats. Demikian pula annar juga tergolong kata muannats walaupun tidak ditandai dengan ta marbutah. Sehingga dalam bahasa Arab kata kerja menyesuaikan terhadap kata yang sesudahnya, apakah itu berupa kata benda dan yang lainnya, maka disitulah keserasian bahasa Arab antara kata kerja dan demikian pula kata benda saling mendukung dan menyesuaikan. Jadilah apa yang kita saksikan, ihtajjatil jannatu wan nar, telah mengukakan pendapat atau mengungkapkan argumentasinya atau mengungkapkan alasannya, al-jannah wan-nar. Al-jannah yang sering dimaknai dengan surga, an-nar api nerakanya Allah, masing-masing saling mengungkapkan terhadap apa yang ada padanya. Maka sebelum kita mengetahui masing-masing dari alasan yang mereka yang disebutkan oleh kedua makhluk Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa al-jannah maupun an-nar adalah salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mengetahui, jika kita ditanya apa itu al-jannah, tadi memang telah disebutkan bahwa jannah adalah surganya Allah. Maka disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala definisinya, al-jannah hiyad dar allati a'addahallah ta'ala li'awliya'ih. Jika memungkinkan untuk dicatat, maka ini sangatlah penting. Penjelasan-penjelasan dari para ulama bahwa kata beliau al-jannah adalah suatu tempat, tempat yang Allah Jalla wa'ala telah siapkan bagi wali-walinya, tentu wali-wali yang beriman. Wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Setiap orang-orang yang beriman adalah wali-walinya Allah. Maka kesudahannya Allah Jalla wa'ala telah siapkan, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, yang mana di dalam jannah itu tercukupi apa yang diinginkan oleh jiwa, apa yang bisa dinikmati oleh pandangan, yang mana belum pernah kita memandangnya selama di dunia, belum pernah telinga kita mendengarnya sedikit pun tentang kenikmatan-kenikmatan yang selama ini pernah kita dengar, bahkan tidak terlintas sedikit pun di dalam hati kita bagaimana besarnya, agungnya kenikmatan yang ada di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perkara yang menyebutkan demikian di dalam ayat Al-Quran, dalam surat As-Sajdah, tepatnya pada ayat yang ke-17, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak seorang jiwa pun, kata Allah, yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni maksudnya adalah bermacam-macam dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana menyedapkan pandangan, yang itu semua Allah telah siapkan balasan bagi mereka apa yang telah mereka amalkan selama di dunia dari amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan ketakwaan. Demikian Allah Jalla wa'ala gambarkan tentang al-jannah. Kemudian kalau kita ditanya apakah jannah itu saat ini sudah ada, maka jawabannya secara tegas kita menyatakan maujudatul an, bahwa jannah saat ini sudah ada. Dalil dari ayat Al-Quran menyebutkan wa'iddat lil muttaqin, Allah Jalla wa'ala telah siapkan al-jannah itu bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-132, dalil yang menunjukkan bahwa jannah itu sudah ada. Dan ayat-ayat yang lain tentunya yang menyebutkan tentang keberadaannya. Sedangkan an-nar, definisi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, hiya dar allati a'addahallahu ta'ala li'a'da'ih, tempat yang telah Allah siapkan bagi musuh-musuhnya. Yang mana di dalamnya sekian bentuk azab, sekian bentuk dari ancaman yang tidak bisa terbilang terucap bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tentang keberadaannya Allah Jalla wa Ala sebutkan u'iddat lil kafirin wattaqun nar u'iddat lil kafirin, takutlah kalian terhadap an-nar yang mana Allah Jalla wa'ala telah siapkan itu bagi al-kafirin. Pada surat yang sama, surat Ali Imran, ayat ke-131 menunjukkan dalil bahwa an-nar telah Allah siapkan. Keberadaan an-nar adalah sudah ada. Naam. Dengan itu telah kita mengetahui keberadaan al-jannah dan demikian pula keberadaan an-nar. Maka jannah memiliki beberapa pintu-pintunya. Mungkin setiap diri ingin mengetahui berapa jumlahnya pintu al-jannah, maka kita menjawabnya sesuai dengan dalil bahwa jumlah pintu al-jannah sebanyak 8 pintu. Sesuai dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi man tawaddaa wa asbagha al-wudu" wa tashahhad illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait bagi orang yang telah berwudu dengan wudu yang sempurna, dengan wudu yang baik. Wudu yang baik, wudu yang sempurna itu tentunya maksudnya adalah sesuai dengan tata cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang telah berwudu dan telah melakukan wudu yang sempurna, wa tasyahhad, kemudian dia ucapkan dua kalimat syahadat sesudahnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambahkan dengan doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa yang kita ucapkan setelah wudu. Siapa yang telah lakukan itu, kata Nabi SAW, akan dibukakan baginya pintu-pintu jannah as-samaniyah yang jumlahnya 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, maka orang itu akan masuk dari pintu manapun yang dia sukai. 6. Maka berdasarkan dari hadis ini menunjukkan bahwa jumlah pintu tadi berdasarkan dari amalan hamba. berdasarkan dari amalan yang dilakukan oleh hamba, yang mana setiap pintu tadi memiliki penjaganya sesuai dengan nama amalannya. Maka penduduk atau orang yang melakukan sholat, maka akan dia dipanggil dari pintu sholat. Orang yang suka bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu jannah yang namanya sedekah. Orang yang melakukan jihad, maka akan dipanggil dari pintu jannah yang namanya jihad. Orang yang melakukan puasa, maka akan dipanggil dari pintu jannah yang namanya Rayyan. Lain sendiri pintu bagi orang yang berpuasa, bukan dikatakan sebagai pintu as-siyam, pintunya orang yang berpuasa, tetapi memiliki nama khusus, yakni Ar-Rayyan, yang mana ketika orang yang melakukan puasa telah memasuki pintu tadi, maka segera Allah menutupnya. 6. Maka masing-masing dipanggil berdasarkan dari amalannya. Maka jika ada seseorang bertanya, kalau kita mengetahui bahwa pintu jannah tadi berdasarkan dari amalan, maka mengharuskan kemudian setiap orang akan dipanggil dari setiap pintu tadi, karena mungkin dia mengamalkan sholat tentunya, dia juga sedekah, dia juga melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, puasa dan sebagainya. Maka bagaimana kita menjawabnya? Dipanggil dari pintu mana padahal dia melakukan dari amalan-amalan semuanya tadi? Diajarkan kita menjawabnya oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yud'a minal babil mu'ayyan man kana yakthur minal amalil mukhassas lahu. Maka dia akan dipanggil dari pintu tertentu yang paling banyak dari amalan yang dia khususkan. Sholat misalkan persentasenya dia 70, puasa mungkin 30, kemudian sedekah 40, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Kenapa? Karena persentase amalan yang paling banyak mendominasi adalah sholat. Demikian beliau ajarkan kita untuk menjawabnya. 6. Maka dengan jumlah pintunya tadi, yang pertama kali akan meminta dibukakan pintu jannah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Muslim menyebutkan bahwa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali akan mengetuk pintunya al-jannah. Fa astaftih, aku minta untuk dibukakan, kata Nabi. Fayaqul khazin, maka berkatalah, bertanyalah penjaga al-jannah, man anta, siapa kamu? Maka Nabi menjawab, Muhammad. Fayaqul, maka dikatakan kepada beliau, bika umirtu, la aftahu li ahadin min qablik. Dengan sebab engkau, aku diperintah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana aku akan membuka, yang mana aku tidak akan membuka untuk seorang pun sebelum engkau. Demikian kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliaulah manusia pertama kali yang meminta untuk dibukakan pintu-pintu al-jannah. Tentu seseorang masuk ke dalam jannah tadi mengalami proses. Di antaranya akan melewati as-sirat. As-sirat itu jalan yang luas yang akan dilintasi oleh manusia. Dikatakan oleh para ulama, sirat itu berada di atas punggungnya jahannam. 6. Yang mana masing-masing melintasinya sesuai dengan amalannya. 6. Ada yang melintasinya kalamhil basar, secepat pandangan mata. Ada yang melintasinya kalbarq, secepat kilat. Ada yang melintasinya kerih, seperti cepatnya hembusan angin. Ada yang melintasinya kalfaros al-jawad, seperti kuda yang lari dengan kencangnya. Ada yang melintasinya karukabil ibil, seperti orang yang mengendarai unta dengan pelan. Ada yang melintasinya ya'du adwan, lari dengan kencang. Ada yang melintasinya yamsi masyan, dengan berjalan seperti jalan kaki. Ada yang melintasinya yazhaf zahfan, ada yang dalam keadaan merangkak. Ada pula yang melintasinya yakhtafu khatfan wa yulqa fi jahannam, dia disambar dengan apinya jahannam sehingga dia terlempar di dalamnya. Sehingga jembatan tadi diibaratkan kalalib, yakni gancu-gancu yang akan menyambar manusia. Sambaran tadi sesuai dengan amalan manusia tadi. Setelah dia selamat sampai di ujung, maka dia akan ketemu dengan namanya kintarah. Kintarah adalah tahap akhir setelah al-jisr, setelah adanya as-sirat, sebelum seseorang tadi memasuki ke dalam jannah. Al-kintarah disebutkan oleh para ulama berbeda dengan as-sirat. Kata para ulama adalah jembatan yang kecil. Nah, yang mana disitulah akan dikisos sebagian manusia kepada sebagian yang lain. Apa kisos tadi? Jika ada pada mereka kebencian, al-baghdha, al-hiqd, kebencian, permusuhan satu dengan lainnya selama di dunia, maka akan dihapuskan, akan diselesaikan saat itu sebelum dia dimasukkan ke dalam jannah. Karena tidaklah mungkin seseorang masuk jannah kecuali hatinya dalam keadaan bersih dari itu semua. Maka dia akan melalui kintarah. Dan setelah itu bisa masuk ke dalam jannah setelah, kecuali setelah mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Yang semoga tentunya kita berdoa Allah jadikan kita termasuk ahlul jannah, terkhusus kita dimasukkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Naam. Sebaliknya an-nar. Naam. Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia penghuninya, yang mana Allah Jalla wa'ala telah kehendaki dari hamba-hambanya yang memang masuk layak untuk menjadi penghuninya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui apa itu al-jannah, apa itu an-nar, maka dalam hadis yang bersama kita masing-masing darinya mengungkapkan dari apa yang ada di dalamnya. Faqalatin nar, maka penduduk an-nar menyatakan fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun. Yang ada padaku, kata an-nar, yakni al-jabbarun. Al-jabbarun adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras. Naam. Dari sisi mungkin karakternya, akhlaknya, atau mungkin hatinya, sehingga dia sulit untuk menerima al-haq. Al-jabbarun. Wal-mutakabbirun juga makna yang hampir sama. Al-mutakabbirun adalah orang yang mempunyai sifat al-kibir, yakni merasa tinggi, merasa mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW sebutkan al-kibir itu batarul haq wa qamtun nas, yakni mereka yang menolak kebenaran ketika disampaikan, dinasihatkan kepadanya al-haq, dia enggan untuk menerimanya. Wa qamtun nas, sehingga kemudian muncul setidaknya pada dirinya, dalam hatinya, untuk menyepelekan, untuk menghina orang lain. Disebabkan karena tadi dampak ketika dia menolak al-haq. Nah, maka orang yang demikianlah yang dikategorikan sebagai al-mutakabbirun. Inilah salah satu dari kondisi ahlun nar. Nah, dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, atau sebaliknya bisa jadi ahlun nar adalah orang yang memiliki kelembutan kepada orang lain, orang yang berakhlak baik kepada orang lain, tapi dirinya sangat kasar terhadap kebenaran. Ada apa tidak tipe seperti itu? Masya Allah, kalau kelihatan orangnya lembut, nam, dan sebagainya. Tapi kalau urusan untuk menerima al-haq, kakunya hatinya untuk menerimanya. Nam. Sehingga apa yang tampak dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya adalah bertolak belakang. Nam. Sehingga kelembutannya tadi, kata beliau, tidaklah memberikan manfaat sedikit pun bagi dirinya. Nam. Wal'iyadubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat tersebut. Nah. Setelah An-Nar mengungkapkan argumentasinya atau apa yang ada di dalamnya, kemudian Al-Jannah menyatakan fiyya du'afa'ul du'afa'un nas wa masakinuhum. Adapun padaku, adapun pendudukku, kata Jannah, adalah du'afa'un nas, orang-orang lemah dari manusia. Disinilah letak syahid atau bukti mengapa hadis ini dimasukkan pada bab yang telah disebutkan, keutamaan orang-orang lemah. Ternyata penduduknya jannah adalah du'afa'un nas wa masakinuhum, dan orang-orang miskin di kalangan manusia, orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin. Masakin adalah kata jamak dari kata miskin. Miskin jamaknya masakin, orang-orang miskin, orang-orang fuqara. Naam. Demikianlah kebanyakan penduduk al-jannah. Orang-orangnya sangat lembut, taat kepada kebenaran, mudah untuk menerima al-haq. Naam. Sehingga dikatakan bahwa penduduknya al-jannah du'afa'ul muslimin, karena tipe karakter orang-orang lemah itu biasanya mudah untuk dinasehati. Naam. Ini penilaian secara kebanyakannya. Naam. Karena dia jauh dari apa kemewahan atau jauh dari berlimpahnya harta dan sebagainya, dia mencukupkan dengan apa yang ada, sehingga hati tadi mudah untuk terenyuh, mudah untuk menerima al-haq. Nah, setelah al-jannah menyatakan demikian, faqadallahu bainahuma, maka Allah jalla wa ala memberikan keputusannya. Allah membuat keputusan di antara mereka, di antara keduanya, di antara al-jannah wan nar. Innakil jannah rahmati, kata Allah, bahwa engkau wahai jannah adalah rahmatku. Arhamu bika, arhamu biki man asya. Yang mana kata Allah, aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Sesungguhnya engkau wahai jannah adalah rahmatku. Naam. Maka maksudnya kata Syekh Ibn Utsaimin bahwa jannah itu adalah kampung yang tumbuh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari sifatnya. Salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga rahmat di sini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jalla wa ala ciptakan, Allah jalla wa ala menentukan siapa saja yang Allah kehendaki untuk menjadi dari penduduk al-jannah. Maka kita diajarkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, semoga Allah jalla wa ala sudi kiranya menjadikan kita semuanya bagian dari mereka, dari ahlul jannah. Dan Allah jalla wa ala jauhkan kita dari ahlun nar, dari orang-orang yang diazab di dalamnya. Wal iyadzubillah. Kemudian Allah Jalla wa'ala katakan kepada An-Nar, innaki an-nar azabi. Sesungguhnya engkau wahai An-Nar adalah azabku. U'adzibu biki man asya', yang mana aku akan azab kepada siapa yang aku kehendaki. 6. Walikilaikuma alayya mil'uha. Kemudian kata Allah Jalla wa'ala, masing-masing kalian berdua adalah memiliki hak atas diriku, yang mana aku akan memenuhi keduanya. Kalian berdua memiliki hak atas diriku, yakni aku akan memenuhi keduanya. Aku akan memenuhi al-jannah dengan penduduknya yang layak, yang Allah kehendaki untuk menjadi penduduknya, dan aku akan penuhi neraka tadi dengan penduduknya bagi mereka-mereka yang layak dimasukkan ke dalamnya dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika An-Nar itu meminta tambahan jumlahnya, hal min mazid. Neraka menyatakan kepada Allah, hal min mazid, masih adakah tambahan ya Allah yang layak untuk masuk, yang dimasukkan ke dalamku. 6. Maka An-Nar tadi menunjukkan dengan pertanyaannya tadi, berilah aku ya Allah, berilah aku ya Allah, berilah aku ya Allah tambahan. 6. Sampailah kemudian Allah Jalla wa'ala meletakkan kakinya di atas An-Nar. Allah Jalla wa'ala meletakkan kakinya. Dalam suatu riwayat Allah Jalla wa'ala meletakkan telapak kakinya di dalam An-Nar. 6. Setelah itu An-Nar menyatakan qad, qad, cukup ya Allah, cukup ya Allah. 6. Sehingga dengan itu Allah jadi, telah jadikan bahwa An-Nar tadi telah penuh dengan penduduknya. 6. Sebaliknya jannah dimasuki oleh ahlinya yang di dalamnya akan terus dikembangkan oleh Allah Jalla wa'ala, ditambahkan oleh Allah Jalla wa'ala orang-orang atau kaum yang akan dimasukkan ke dalam jannah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Jalla wa'ala menjamin untuk memenuhi penduduk jannah dengan penduduknya. Maka di sana ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam jannah dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah menyebutkan pelaku maksiat, pembunuh 100 jiwa. 6. Pembunuh 100 jiwa, nyawa melayang melalui tangannya. Kemudian sampailah Allah Jalla wa'ala berikan hidayah kepadanya. Dia ingin bertaubat. Datanglah dia kepada seorang alim. Maka dinasihatkan, hendaklah engkau bertaubat. Dan tidak cukup itu, setelah engkau bertaubat, hendaklah engkau tinggalkan lingkungan atau wilayahmu, karena wilayahmu tadi tidak mendukung untuk engkau bertaubat. Tidak mendukung keharusan apa yang dilakukan setelah bertaubat nanti, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, dengan amalan-amalan yang soleh. Maka segeralah engkau beranjak tinggalkan tempatmu untuk menuju wilayah atau daerah yang di situ mayoritasnya penduduknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijalankanlah nasihat tadi oleh orang ini tadi. Baru setengah perjalanan, maka dia disampailah menemui ajalnya. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 50% dia telah tinggalkan daerahnya, 50% masih dia akan menuju ke daerah yang akan dia tempuh. Maka kemudian terjadilah tarik-menarik antara al-jannah wan nar, bahwa dia pantas untuk dimasukkan an-nar karena dia belum sampai ke tempat tujuan. Katanya jannah menyatakan dia layak untuk masuk ke dalam jannah karena dia sudah menunjukkan kesungguhan untuk kembali kepada taubat. Sehingga sampailah diukur betul-betul setengah jarak yang ditempuh, masih kurang setengah lagi, tetapi yang menunjukkan kelebihan Diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa dia menjorokkan badannya, menjorokkan kepala dan dadanya untuk menunjukkan dia melebihkan sedikit dari yang sebelumnya. 50 sekian, anggaplah 50 sekian persen dia telah meninggalkan daerah yang buruk untuk menuju kepada daerah yang baik, yang menunjukkan dia layak untuk dimasukkan ke dalam jannah, walaupun dia belum beramal dengan amalan yang saleh sedikit pun, dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam rahmatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah hadis yang telah kita tahu bersama, yang semoga tentunya kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dan digolongkan sebagai ahlul jannah dan dijauhkan dengan sejauh-jauhnya dari azabnya wal'iyadu billah. Kita baca hadisnya bersama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar. Ihtajjatil jannatu wan nar. Faqalat an-nar. Fiyya al-jabbarun wal-mutakabbirun. Waqalat al-jannatu fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum faqadallahu bainahuma. Innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya'u, wa innakil nar azabi u'adzibu biki man asya'u. Walikilaikuma alayya mil'uha. Rawahu Muslim. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Lembarannya jika memang tidak yakin bisa menjaganya, maka jika berkenan dikumpulkan kembali untuk kita pakai di bulan depan insyaallah ta'ala. Dan sebelum ditutup kajian ini, majalah Asy-Syari'ah edisi ke-115 sudah hadir dan bisa dibagikan sesuai dengan jumlah yang telah disediakan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.